Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan siang ini. Siang atau sore? Sore. Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk tetap bertahan belajar. Anda dari mulai jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu Natalapa ya. Jam 6 sudah mulai kajian? Belum. Mulai ngelihat lapak jam 6. Jam 8 ya. Jam 8 sampai nanti malam. Atau ini sesi terakhir? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Setelah saya masih ada. Tatapu, insyaallah. Masya Allah. Sehat ya, Mak? Nah, ini masalahnya peserta kajian tidak diasuransikan. Jadi kalau Anda pengajian terlalu lama, kok nanti Anda kendala, di luar tanggung jawab Ustadz ya. Baik. Judulnya ibadah wanita di bulan Ramadan. Tapi pesertanya Bapak dan Ibu. Maka saya kemarin mengusulkan ke panitia, saya punya buku ini, judulnya Mata Menata Wanita, Untaian Nasihat untuk Kaum Hawa. Ini membahas tentang beberapa kaedah yang perlu dipahami oleh para wanita seputar aktivitas sehari-harinya. Salah satunya adalah kaedah bagi wanita ketika beribadah. Nah, maka saya gunakan buku ini barangkali bisa lebih maksimal untuk menyimak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sambutan yang sangat luar biasa ketika Ramadan itu datang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat malam Ramadan, "Laqad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Futihat fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Jadi kalau sekarang orang lagi sibuk dan bingung gimana cara ngalap berkah, di mana saya bisa nyari berkah sampai datang ke kuburan, sampai yang ngelus-ngelus kuburan, dan saling mendukung antara mereka yang gak ngerti dalil sama sekali dengan yang berusaha mencari dalil, yang penting pokoknya dapat dalil. Jadilah perdebatan sebagaimana yang Anda lihat di internet itu ya. Subhanallah. Bertahun-tahun mereka ngalap berkah kuburan, gak pernah nyebutin dalil. Begitu ketemu yang bukan dalil, diangkat di mana-mana. Sekarang yang begitu bangganya ya, ini kita ada dalil. Selama ini kamu dapat dari mana? Selama ini diilmakan itu dalilnya mana? Dah. Begitu nemu dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah yang mereka angkat sehari-hari itu, hadis Malik Ad-Dar, dan gak jelas Malik Ad-Dar itu siapa, tapi hanya hadis seputar itu yang mereka jadikan sebagai dalil. Kok Anda kesulitan untuk nyari berkah? Ramadan itu bulan yang diberkahi, masjid itu tempat yang berkah, amal saleh itu kegiatan yang berkah. Jadi seharusnya seorang muslim tidak kesulitan untuk mencari berkah. Tapi karena mereka memang punya kecenderungan untuk lebih lekat dengan kuburan daripada masjid, makanya pokoknya harus dipilih gimana caranya biar bisa beribadah di kuburan. Baik. Selanjutnya Kita akan melihat lebih dekat tentang bagaimana ibadah wanita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di buku Mata Menata Wanita, mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah pernah punya buku ini. Ya. Saya sebutkan beberapa poin kita bacakan dulu. Berkaitan dengan tugas wanita dalam beribadah. Yang pertama, bahwa wanita mendapatkan perintah ibadah sebagaimana lelaki mendapatkan perintah ibadah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Sehingga wanita punya tugas yang sama sebagaimana laki-laki. Mereka sama-sama makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan inti ibadah adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya. Inti dari ibadah adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, lalu mereka sujud kepada Adam. Hakikatnya malaikat itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang dijalankan oleh malaikat adalah perintah Allah. Sehingga malaikat yang sujud kepada Adam bukan beribadah kepada Adam, tapi malaikat beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada posisi ketika seorang istri taat kepada suami, hakikatnya yang dilakukan oleh wanita ini adalah beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang dia melaksanakan perintah Allah, walaupun mungkin secara lahiriah, mungkin dia taat kepada yang lain, namun hakikatnya dia beribadah kepada Allah. Sebagian makhluk terkadang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Dan para wanita diperintahkan untuk taat kepada suami. Bukan dalam rangka untuk beribadah kepada yang ditaati, tapi ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dinamika kehidupan. Baik. Selanjutnya, ibadah secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya ritual, dan ada ibadah yang bentuknya mentaati aturan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Yang mana? Mana yang lebih berat? Ibadah ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa? Kenapa ibadah taat aturan lebih berat? Ya? Terbukti banyak yang gagal. Sehingga kalau bicara ibadah ritual, banyak orang yang berhasil. Tapi kalau bicara ibadah taat aturan, banyak orang yang gagal. Makanya kalau banyak orang yang tanya, "Pak, itu kok rajin sholat, tapi kok koruptor?" Nah, itu bukti bahasanya dia berhasil di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Sehingga kalau Anda menjumpai ada fenomena orang yang rajin haji, rajin umroh, rajin sedekah, tapi di saat yang sama dia makan harta haram, transaksi riba. Ini contoh orang yang ibadah ritual berhasil, tapi gagal taat aturan. Sampai misalnya dia korupsi kuota haji dan seterusnya. Dia mungkin rajin tahlilan. Mungkin rajin yasinan. Tapi dia gagal ibadah taat aturan. Dan kalau hanya sebatas bicara ibadah ritual, iblis itu dulu rajin ibadah ritual. Tapi semuanya dianulir oleh Allah gara-gara dia sombong dan tidak mau taat kepada satu aturan, yaitu sujud kepada Adam. Atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dia gak mau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala usir dia. Dan semua ketaatannya gak berlaku sama sekali. Maka terkadang satu pelanggaran itu bisa menghilangkan sekian banyak pahala karena pelanggaran ini nilainya besar. Terutama kalau pelanggaran itu diiringi dengan kesombongan. Karena itu, kalau orang sudah jelas salah, tapi dia bertahan tidak mau mengakui kesalahan, bahkan dia berusaha untuk membela diri dan merasa lebih baik daripada yang lain, ini bisa sangat berbahaya. Saat iblis sudah jelas dia salah, Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai alasan, kenapa kau tidak mau untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Alasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada posisi ketika dia beralasan bahasanya, aku lebih baik dari sisi asal penciptaan. Asal penciptaan itu kan di luar pilihan kamu. Asal penciptaan itu atas prestasi hamba atau bukan, Pak? Bukan ya? Maka semua orang yang membanggakan sesuatu yang bukan prestasinya. Contohnya model asal penciptaannya. Aku kan keturunan A, aku keturunan B, aku keturunan C. Ini alasan yang digunakan oleh iblis untuk tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Maka di situ ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh iblis. Satu, dia menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan yang lain. Sempurna sudah kesombongan iblis, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kamu enggak boleh untuk sombong di surga. Fakhruj, keluar kamu. Sehingga yang sudah berada di dalam surga dilarang untuk menetap di surga karena dia bersikap sombong. Baik, sudah masuk waktu asar. Kita salat asar dulu. Iya, kita salat asar dulu gimana? Ya. Salat asar dulu. Baik, kita salat asar dulu. Insyaallah nanti kita sambung setelah salat asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, terakhir yang tadi kita bahas adalah berkaitan dengan adanya kesamaan tugas lelaki dan wanita, di mana mereka sama-sama makhluk Allah yang berkewajiban untuk beribadah kepadanya. Dan kita punya prinsip seperti ini. Pada asalnya, tata cara ibadah bagi laki dan perempuan itu sama. Karena mereka sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Nabinya seorang lelaki, meskipun demikian, semuanya dituntut untuk mengikuti beliau. Oleh karena itu, aturan ibadah yang berlaku bagi wanita secara umum sama sebagaimana aturan ibadah yang berlaku bagi laki-laki. Dan kita diajarkan prinsip, menyamakan yang sama, membedakan yang beda adalah keadilan. Menyamakan yang beda, membedakan yang sama adalah kezaliman. Sebagian di antara aturan syariat ada yang dibedakan antara laki dan perempuan. Bagian ini tentu saja ketika disamakan maka itu adalah kezaliman. Sebagai contoh berkaitan dengan masalah hak waris. Anak laki-laki dengan anak perempuan dibedakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kan sama-sama anak, mau laki mau perempuan semuanya sama saja. Ini kedzaliman. Ketika Allah bedakan, maka kita ikuti sesuai dengan perbedaan yang telah Allah tetapkan. Selanjutnya, pesan berkaitan dengan bagaimana petunjuk ibadah itu telah ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah langkah awal agar orang bisa beribadah kepada Allah adalah dengan belajar terlebih dahulu. Yang punya buku silakan di halaman 8 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Sehingga Allah perintahkan kita untuk beribadah. Lalu bagaimana cara ibadah itu? Allah berikan kita petunjuk dan bimbingannya. Maka manusia diperintahkan untuk beribadah dan mereka tidak dikasih kebebasan untuk mencari sendiri bagaimana cara ibadahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan orang itu diberi kebebasan untuk mencari sendiri tentang tata cara ibadah. Wahai manusia, kalian harus beribadah kepada pencipta kalian. Gimana caranya? Terserah kalian. Kira-kira gimana? Ketika ada 100 orang, akan ada 100 tata cara ibadah. Makanya dalam urusan ibadah, sangat tidak masuk akal kalau orang itu boleh melakukan inovasi. Dengan logika siapapun, gak masuk akal. Karena yang namanya perintah itu, ketika datang dari sang pencipta, akan ada rinciannya. Bagaimana cara melaksanakannya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa ibadah itu harus ada panduan. Sehingga para ulama memberikan kaidah, hukum asal ibadah adalah dilarang kecuali jika ada panduan yang memerintahkan. Ada panduan yang memberikan arahan. Kalau tidak ada panduannya, maka manusia ya tidak bisa melakukannya. Baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut belajar agama itu sebagai kewajiban. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Masih banyak orang yang enggak punya kesadaran kalau belajar itu wajib. Sehingga mayoritas kaum muslimin, bagi mereka belajar itu ya kegiatan orang khusus yang mereka mau serius mendalami ilmu agama. Maka ilmu agama disejajarkan sebagaimana ilmu pada umumnya. Yang mau fokus kedokteran, kuliah di fakultas kedokteran. Yang mau mendalami teknik, dia kuliah di fakultas teknik. Mau mendalami hukum, dia kuliah di fakultas hukum. Jadi sifatnya pilihan. Anda mau jadi orang yang expert di bidang apa, silakan. Pembahasan masalah agama itu dianggap sebagai ilmu pilihan. Sehingga ketika ada orang yang fokus bidang agama, oh berarti memang dia fokus di bagian itu. Mereka belum memahami kalau ilmu agama ini sejatinya adalah kewajiban, ilmu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena mereka masih menganggap sebagaimana layaknya ilmu umum yang sifatnya pilihan. Selanjutnya, para wanita memiliki janji yang sama, mendapatkan janji yang sama sebagaimana laki-laki. Maka mereka yang bertakwa bisa mendapatkan derajat yang tinggi, baik laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, baik laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang beramal baik laki maupun perempuan dan dia beriman, maka dia mendapatkan surga. Artinya begini, enggak ada ceritanya pahala wanita setengah pahala lelaki, enggak ada. Sehingga lelaki salat, wanita salat, pahalanya sesuai dengan kualitas salatnya. Andaikan kualitas sholatnya sama, mereka punya hak yang sama. Tidak ada ceritanya pahala lelaki dua kali lipat dibandingkan pahala perempuan. Baik. Hanya saja wanita punya keterbatasan. Dari keterbatasan itulah kuantitas. Anda catat, kuantitas ibadah wanita menjadi lebih sedikit dibandingkan kuantitas ibadah lelaki. Keterbatasannya itu ada di mana, Pak? Tidak bisa ibadah, sholat, puasa ketika mereka sedang haid atau nifas. Dan itu menjadi titik kekurangan wanita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Ma ra'aitu minna kisati aklin wa dinin aglabalidhi lubbin minkunna. Belum pernah aku lihat makhluk yang kurang agama, kurang dari sisi kemampuan akal, tapi mampu mengendalikan lelaki yang cerdas melebihi kalian, wahai para kaum hawa. Makanya yang berbahaya yang mana? Kok berbahaya? Baik. Sehingga disebut sebagai naqisatuddin. Orang yang memiliki kekurangan agama. Dan Nabi SAW ketika ditanya, apa yang dimaksud dengan nuqsanuddin? Kata beliau, amma nuqsanuddin tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan. Kurangnya agama wanita adalah mereka tidak sholat dalam beberapa waktu dan tidak berpuasa Ramadan disebabkan karena mereka mengalami haid. Dan ini kodrat yang dialami oleh ibu-ibu. Muncul pertanyaan. Di posisi ketika kurang agamanya seperti ini, Pak, yang mereka tidak bisa ibadah karena haid. Tapi Nabi SAW menekankan bagi para wanita untuk ridho dengan ketetapan itu. saat Aisyah radhiyallahu anha beliau berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengalami haid. Di mana? Di daerah Sarif. Sarif itu dekat sekali dengan Mekah. Tinggal pelintengan itu sudah sampai Mekah. Satu lemparan batu sudah sampai Mekah. Sehingga Aisyah merasa sangat sedih. Sebentar lagi sudah bisa melakukan tawaf, melakukan sa'i, dan mengikuti ibadah bersama kaum muslimin. Tapi Allah berikan ujian haid bagi Aisyah. Nangis beliau. Ditenangkan oleh sang suami. Ana fisti, kamu haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Zalika syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi para putri Adam. Sehingga mau gimana lagi, kau tidak mungkin bisa menolaknya. Maka beliau hanya kasih penekanan, ridho terhadap ketetapan Allah, itu pilihan terbaik. Sehingga ibu-ibu misalnya, mengalami haid ketika Ramadan, atau mengalami haid ketika umroh, ketika haji, sudah enggak usah stres. Ridho dengan ketetapan Allah, ini termasuk di antara bentuk ibadah hati yang mungkin bisa menggantikan nilai dari kondisi ketika Anda tidak bisa melaksanakan ibadah ketika itu. Tapi aku ridho. Aku tidak stres, aku tidak bingung, bahkan suudzon kepada Allah, tidak. Ridho dengan ketetapan Allah termasuk di antara bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kami nasihatkan bagi para wanita yang sedang mengalami haid dalam situasi ibadah. Mereka tidak dilarang untuk melakukan semua ibadah. Hanya dilarang melakukan sebagian ibadah. Sehingga yang perlu untuk dilakukan adalah ketika Anda terhalang untuk melakukan ibadah A, Anda masih punya pilihan untuk melakukan ibadah B, ibadah C, dan seterusnya. Baik, coba saya tanya ya. Bapak-bapak kalau berangkat ke masjid, dari mulai berangkat sampai pulang berapa lama? 20 menit? 20 menit? Ya, tergantung temannya ya. Ketika Anda berangkat dari rumah, sholat jamaah, sampai pulang, tanpa kegiatan ngobrol, tanpa kegiatan bermain dengan teman, anggaplah misalnya 20 menit. Baik. Ibu-ibu yang mungkin tidak sholat ke masjid, kalau bisa gunakan rentang waktu yang sama ketika Anda beribadah di rumah. Karena biasanya kan mentang-mentang ibu-ibu gak ke masjid, ibadahnya jadi lebih singkat. Sholatnya paling cuma 3 menit, dikirnya 2 menit, habis itu sudah selesai. Anda jadinya mengambil waktu yang jauh lebih pendek. Sementara suami Anda dari mulai keluar rumah sampai pulang semuanya dihitung sebagai ibadah. Maka ibu-ibu jangan kalah, termasuk ketika Anda sedang haid. Suami Anda berangkat untuk sholat dan Anda sedang haid, gunakan waktu itu untuk zikir. Aku memang gak bisa sholat, tapi aku lakukan amal yang boleh aku kerjakan ketika haid, yaitu zikir selama haid. Baik. Lalu apa saja ibadah yang boleh dilakukan ketika haid? Di halaman 12. Pada prinsipnya, wanita boleh melakukan ibadah apapun ketika haid. Karena Islam tidak melarang wanita untuk ibadah ketika haid. Yang dilarang hanya sebagian ibadah. Tidak dilarang untuk melakukan semua ibadah. Tapi yang dilarang apa? Hanya sebagian ibadah. Apa saja Pak yang dilarang? Salat, puasa, tawaf, kemudian iktikaf. Yang kelima, menyentuh mushaf. Yang keenam, hubungan badan. Sisanya boleh. Bisa diulang? Salat, puasa, iktikaf, tawaf, iktikaf, menyentuh mushaf, hubungan badan. Selain itu, boleh. Sudah? Kalau baca Quran boleh enggak, Pak? Jumhur melarang. Jumhur ulama melarang. Sebagian ulama membolehkan, seperti pendapat Al-Muzani dan Ibnu Hazm, serta beberapa ulama belakangan, mereka membolehkan untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid. Tapi tanpa nyentuh. Membaca tanpa menyentuh gimana? Suruh suaminya untuk membukakan mushaf. Tungguin bang ya, aku mau baca Quran. Berapa lama? 5 juz. Masya Allah. Karena mau tadarus ketika Ramadan. Terus solusinya gimana Pak Ustadz? Agar tetap bisa baca Quran tanpa bantuan orang lain, tanpa menyentuh mushaf. Pertama, Anda bisa gunakan laptop. Sehingga yang disentuh adalah mouse atau mousepad. Anda tidak menyentuh layar yang bertuliskan teks Quran. Atau misalnya, boleh gak Pak pakai HP? Kalau kita menyentuh HP seperti ini, maka yang tersentuh apa? HP, device. Yang saya sentuh adalah sebuah alat. Tapi ketika saya buka aplikasi, nah di sini ada aplikasi, aplikasi Al-Quran. Kalau saya hadas, saya nyentuh aplikasi ini, berarti saya menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas. Tapi ketika saya gunakan benda yang lain yang bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk memindahkan, misalnya pen, maka insya Allah tidak terhitung sebagai menyentuh mushaf. Kalau pakai sarung tangan, Pak, tidak memberi pengaruh. Karena sarung tangan itu tabi, wa tabi'u tabi', dan yang sifatnya turunan hanya mengikuti. Maksudnya begini, ada wanita pakai sarung tangan, salaman dengan wanita pakai sarung tangan yang bukan mahram boleh enggak? Lelaki yang bukan mahram salaman dengan wanita yang pakai sarung tangan boleh atau tidak? Enggak boleh. Padahal dia sudah pakai sarung tangan. Tapi kalau Anda nyerahkan pensil misalnya kepada wanita yang bukan mahram, diterima dari ujung ke ujung? Boleh. Baik. Sehingga sebatas pelapis tipis ini tidak mempengaruhi hukum. Ada ibu-ibu yang tanya, teman anak-anak saya sekolah itu terkadang salaman dengan saya, tapi saya tutupi jilbab. Ya tidak boleh. Walaupun ditutup pakai jilbab. Anda pakai jilbab, pundaknya tertutup kain, bahkan double, kaos, baju, jilbab, ditepuk dari belakang. Lelaki yang bukan mahram, boleh tidak? Tidak boleh. Maka lapisan tipis seperti ini tidak diperhitungkan. Dipahami ya? Selanjutnya, lalu ketika wanita sedang berada di bulan Ramadan, ibadah apa yang bisa dia lakukan? Pada prinsipnya sama sebagaimana lelaki, cuman pada saat dia mengalami haid, di beberapa ibadah tertentu yang tadi kita sampaikan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, lakukan ibadah pengganti jika Anda tidak bisa melakukan ibadah utama. Maka haid bukan waktu untuk bermalas-malasan, sebab Anda sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga terutama ibu-ibu ya, saat Ramadan kok haid, perbanyak baca zikir. Berapa Pak baca zikir Pak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sehari beliau membaca zikir 3000 kali. Baca subhanallah 3000 kali. Ya. Dan ada juga ulama yang dalam sehari dia membaca tasbih 12.000 kali. Kita baca zikir masih perhitungan. Sudah 100 rasanya banyak sekali. Padahal para ulama salaf di masa silam, mereka satuannya ribuan. Maka sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh para ummahat untuk bisa mendulang pahala sepanjang Ramadan. Selanjutnya, di antara perbedaan ibadah wanita dengan lelaki adalah berkaitan dengan tugas wanita lebih terbatas di dalam rumah. Sedangkan lelaki dominan di luar. Maka lelaki wajib sholat jamaah, wajib jumatan, jihad fi sabilillah, harus menjadi khatib, jadi imam sholat, dan seterusnya. Wanita tidak ada itu semua. Sehingga yang sifatnya fardu kifayah, rata-rata pelaksananya lelaki. Azan, fardu kifayah. Jadi imam, fardu kifayah. Jadi khatib, fardu kifayah. Kalau satu kampung, gak ada lelaki yang bisa jadi khatib, yang bisa hanya seorang ibu, misalnya. Gimana itu Pak? Boleh gak wanita ini jadi khatib Jumat? Gak boleh. Terus gimana Pak? Fardu kifayah, lelaki harus ada yang jadi khatib. Gak ada yang bisa Pak, dosa semua. Sehingga mereka harus mengkader orang yang bisa menjadi khatib, bisa menjadi khatib Jumat, bisa menjadi imam ketika sholat jamaah, agar kegiatan yang menjadi syiar kaum muslimin tetap terjaga. Baik. Selanjutnya, karena itu wanita lebih banyak terbatas di rumah. Termasuk sholatnya wanita lebih banyak atau lebih ditekankan dilakukan di mana? Di rumah. Coba kita lihat hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Datang seorang sahabiat bernama Ummu Humaid. Beliau istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin salat bermakmum di belakang Anda." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Qad 'alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu kalian ingin salat di masjidku bersamaku. Bayangin, Pak ya. Wanita ini ingin salat di Masjid Nabawi yang jadi imam Nabi. Sudah enggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ingin salat di Masjid Nabawi yang jadi imam Nabi. Mau dibandingkan dengan yang mana? Enggak bisa. Ini sudah tertinggi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tahu kalian ingin salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki." Kau salat di rumahmu, di kamarmu lebih baik daripada kau salat di teras rumahmu. Bapak lihat ya, gambar maket rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah orang Arab itu kan ada bagian yang beratap dan ada bagian yang tidak beratap. Bagian yang beratap ini disebut bait. Yang tidak beratap disebut hujrah. Innal ladzina yunadunaka fil hujurat min wara'il hujurat ulaika aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang mereka berteriak memanggil kamu dari balik hujurat. Yaitu orang-orang Badui yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar hujurat. Hujurat itu area depan rumah yang tidak beratap. Namanya hujrah. Sehingga ada bait, ada hujrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatmu wahai wanita di dalam rumahmu yang beratap lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki." Salatmu di hujrah, di teras rumah lebih baik daripada sholatmu di dar. Dar itu satu kawasan tanah yang di situ ada rumah, ada teras. Di dar artinya halaman rumah. Dan sholatmu di halaman rumahmu, di sholatmu di teras rumahmu lebih baik daripada sholatmu di halaman rumahmu. Dan sholatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu khairun min sholatiki fi masjidi. Lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Masya Allah. Sehingga seorang wanita yang sholat di dalam rumah lebih afdol nilainya daripada dia sholat di masjid Nabawi yang imami Nabi. Sudah enggak ada perbandingan yang lain. Makanya kalau ada ibu-ibu yang rajin sholat di masjid tapi bapak-bapaknya rajin sholat di rumah, ini suami yang solehah, istrinya istri yang soleh. Kebalik nih. Dan ada yang seperti itu. Kebalik nih, Pak. Sehingga fungsi ini seharusnya dijalankan dengan baik. Lelaki sholatnya di luar, sementara wanita sholatnya di dalam. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau wanita sholat sambil momong anak? Sholat sambil momong anak diperbolehkan dengan catatan. Satu, jika anak itu membawa diapers pakai popok dan di popok itu ada najisnya, maka tidak boleh digendong. Kenapa, Pak? Karena kalau dia gendong bayi yang bawa najis, berarti dia terhitung ngantongi najis atau bawa najis. Misalnya ya, ada sebuah botol isinya najis. Luarnya suci, dalamnya cairan najis. Anda masukkan ke dalam kantong dipakai sholat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kategori dia membawa najis. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah. Praktek seperti ini. Kalau ada orang membawa qaruroh, membawa botol. Lalu botol itu diisi dengan najis. Kemudian dia kantongi, dia bawa ketika sholat. Sholatnya batal. Karena dia bawa najis. Bayi ini yang pakai popok ada najisnya. Digendong, hukumnya ketika sholat hukumnya enggak boleh. Karena apa? Terhitung sebagai orang yang bawa najis. Yang kedua, jika disentuh dengan bayi pakai popok yang di popoknya ada najis, batal atau tidak? Misalnya ibunya sedang sholat, bayinya tiba-tiba merambat, ngelendot-ngelendot di ibunya, dan dia di popoknya ada najis, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena gendong membawa dengan disentuh beda. Wanita haid salaman dengan wanita yang tidak haid. Cuci tangan enggak? Kenapa? Karena jasadnya wanita haid tidak najis. Walaupun dia mungkin bawa najis, bayi ini jasadnya suci, pakaiannya suci, walaupun di popoknya ada najis. Maka sebatas disentuh bayi yang di popoknya ada najis, tidak masalah. Tapi kalau digendong, tidak boleh. Maka kalau bayinya nangis dan Anda tahu di popoknya ada najis, Anda dilarang untuk gendong. Biarkan nangis dan sholat. Terus gimana Pak? Kan kasihan dia. Dulu ma'ruf di zaman Nabi SAW, ada ibu-ibu yang sholat, bayinya nangis. Dan beliau tidak nyuruh ibunya membatalkan sholat. Tapi sholatnya dipercepat. Sehingga dalam posisi itu, sholatnya tidak dibatalkan. Kemudian, dalam kondisi ketika bayi ini bersih dari najis, maka boleh digendong. Dan Nabi SAW pernah gendong Umamah bintu Zainab ketika beliau sedang ngimami sholat. Kalau berdiri digendong, ketika sujud ditaruh, dan demikian seterusnya. Sehingga walaupun ada banyak gerakan, hukumnya boleh, karena gerakan ini dibutuhkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ibadah wanita ketika ada suami. Di halaman 25 bagi yang punya buku ya. Pertama, istri tidak boleh sholat sunnah terlalu lama sehingga menelantarkan suaminya. Masya Allah, ini kayak selama apa ini Pak? Menelantarkan suaminya gara-gara istrinya sholat. Tapi ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat kami bersama beliau. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, suami saya memukulku ketika aku sholat dan menyuruhku berbuka ketika aku puasa sunnah. Mendengar aduan itu, suaminya datang klarifikasi. Suaminya siapa namanya? Safwan bin Mu'attal. Maka Safwan bin Mu'attal menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amma qawluha yadribuni idha sallaitu. Laporan dari istriku, kalau aku memukul dia ketika dia salat, fa innaha taqra'u bi suratain wa qad nahaituha. Karena dia ketika salat dia membaca dua surat. Wallahu alam, mungkin Ali Imran sama Al-Baqarah atau gimana. Sehingga kelamaan, maka dipukul sama suaminya. Lalu apa dikatakan Nabi SAW? Lau kanat suratun wahidah lakafatin nas. Kalau cuma satu surat itu sebenarnya sudah cukup. Kalau satu surat sebenarnya sudah cukup. Masya Allah. Nabi SAW menerima klarifikasi suami. Jadi Anda lihat ya, ada ibadah ritual, sekali lagi ibadah ritual, tapi ini menghalangi hak orang lain. Maka ibadah ritual ini dinilai salah ketika menghalangi hak orang lain. Anak sedang sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan dibatalkan, tapi dipercepat. Anak sedang sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya. Pilih mana? Batalin sholat atau lanjut sholat? Kenapa batalin sholat? Karena mendatangi panggilan orang tua wajib. Juraij yang pernah diceritakan Nabi SAW, dia ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Saat dia sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibunya, ya Juraij. Perasaannya bingung. Ummi wa salati, ibuku ataukah sholatku? Fakhtara sholatahu, maka dia lebih milih sholatnya sampai selesai sholat. Kegiatan dalam kesempatan yang lain, ketika beliau sedang sholat, dipanggil lagi sama ibunya sampai 3 kali, ibunya jengkel. Akhirnya ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta tarayinna wajhal mumisad. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai engkau tampakkan di hadapannya wajah pelacur. Jadi melihat wajah pezina, wajah pelacur itu doa buruk di masa silam. Kalau sekarang enggak pakai didoakan ya. Baik. Sehingga dalam kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima klarifikasi dari sang suami yang menunjukkan bahwasanya istri salah dalam masalah ini. Maka jangan merasa hebat dengan ibadah ritual, tapi ternyata wanita tidak bisa taat kepada suaminya. Maka definisi wanita salihah itu gimana? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah yarhamkallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan definisi wanita salihah. Fassalihatu wanita salihah qanitatun adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang dia bisa menjaga ketika suaminya tidak ada di rumah. Ada seorang wanita rajin iktikaf di masjid tanpa izin suami. Apa yang terjadi? Dia memperjuangkan ibadah ritual tapi dengan cara melanggar aturan. Wanita berangkat umroh tanpa mahram, itu contoh dia memperjuangkan ibadah ritual tapi melanggar aturan. Sehingga ibadah wanita diarahkan oleh Allah pada bentuk bagaimana dia menjadi wanita yang bisa melayani dan mendukung lelaki yang saleh. Di posisi inilah sang ibu, kalau dia membatasi ibadah sunnah agar bisa berkhidmat kepada suaminya, insya Allah itu lebih baik. Tapi Pak, saya ingin rajin ibadah sunnah seperti yang lain. Gimana ya Pak? Kalau begitu, saat suami Anda tidak di rumah, silakan optimalkan. Tapi kalau suami ada di rumah, Anda mungkin akan lebih terbatas. Karena ada catatan yang berikutnya, wanita tidak boleh puasa sunnah saat membersamai suaminya kecuali dengan izinnya. Nabi SAW mengatakan, La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Sehingga dulu sebagian wanita salaf, mereka itu senang ketika suaminya poligami. Sebentar. Ini agak delay dikit responnya ya. Kenapa kok mereka merasa bahagia? Jadi pada saat suaminya sedang tidak ada di rumah, istrinya bisa fokus baca Quran, bisa fokus ibadah. Alhamdulillah, suamiku lagi sama dia. Jadi aku lebih bisa fokus untuk ibadah. Ini sunnah yang hilang di masa sekarang. Mau dihidupkan kembali, Pak? Hah? Keberatan? Saya. Intinya, ketika di posisi wanita membersamai suaminya, ternyata ibadahnya ada di sini. Dia berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya, dan seterusnya. Maka sekali lagi ibu-ibu ya, tadi sudah kita sampaikan di awal. Mungkin barangkali sebagian ada yang belum hadir. Ada sebagian makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluk yang lain. Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan taat kepada pemerintah. Demikian pula istri diperintahkan taat kepada suami. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk dapat pintu surga. Nabi SAW pernah bersabda, Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at ba'laha, wa ahsanat farjaha, dakhalat min ayyi babil jannati sya'at. Apabila seorang wanita menjaga salat lima waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, qila laha udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti. Ibu silakan masuk surga, mau dari pintu manapun boleh milih. Janji indah bagi seorang wanita yang disambut oleh malaikat, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun dia boleh milih. Sehingga lihat di sini Pak. Wanita tidak dituntut untuk ibadah yang sifatnya harus berjuang keluar rumah. Tapi lebih banyak ibadah yang terbatas. menjaga sholat lima waktu. Apalagi Pak? Puasa Ramadan dijaga. Apalagi? Apalagi? Menjaga kehormatan. Yang keempat, mentaati suami. Silahkan masuk surga dari pintu mana. Baik. Selanjutnya, ketika wanita sedang berpuasa, maka ada masalah yang mungkin dialami adalah berkaitan dengan masalah qadha. Qadha puasa. Qadha puasa, batas maksimalnya adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jika ada wanita yang punya utang puasa sampai masuk Ramadan berikutnya, kok qadha-nya belum selesai, maka dia berdosa. Dan qadha-nya tetap wajib dia laksanakan, ditambah dia harus bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang puasa 7 hari ini, Ramadan tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi ini malas dia untuk berpuasa. Sampai masuk Ramadan besok ini, maka 7 hari tadi tidak gugur. Dia tetap wajib qadha setelah Ramadan ini. Yang kedua dia berdosa, yang ketiga nanti bayar fidyah. Jadi setelah Ramadan ini nanti dia qadha 7 hari plus ngasih makan sebanyak 7 paket makanan sejumlah hari yang menjadi kewajiban dia untuk qadha. Ya? Karena tertunda. Dan yang cukup memprihatinkan, banyak di antara wanita yang mungkin dulu belum kenal agama dengan baik, dia kalau haid tidak qadha puasa. Itu sampai bertahun-tahun, sampai ada yang 100 hari, 100 sekian puluh hari. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Itu tetap wajib untuk dia laksanakan sampai selesai. Bagaimana Pak? Kalau qadha-nya belum selesai dan dia mati. Kalau dia mati sementara qadha-nya belum selesai, maka nanti dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Baik. Selanjutnya, puasa qadha itu puasa wajib. Dan puasa wajib dilarang untuk dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kata Nabi SAW, bahwa amiru nafsihi, orang yang puasa sunnah, maka dia punya kendali terhadap dirinya sendiri. Mau dibatalkan silahkan, lanjut silahkan. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh dibatalkan. Makanya kalau ibu-ibu mau qadha dan suaminya ada di rumah, sebaiknya izin dulu. Pak, besok saya mau qadha. Aman Pak kan? Aman. Kalau aman silahkan qadha. Tapi kalau enggak aman, oh jangan. Besok enggak aman untuk qadha. Maka Anda jangan qadha. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunda qadha sampai kapan? Sya'ban. Kuntu alayya min saumi Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku dulu punya kewajiban qadha puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadha-nya kecuali di Sya'ban. Dalam riwayat yang lain disebutkan lima ganati Rasulullah SAW, karena posisi Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi istri siaga. Kapanpun Nabi SAW ada hajat, Aisyah siap. Sehingga Aisyah menunda qadha sampai Sya'ban untuk siaga terhadap Rasulullah SAW. Dan ini sekaligus jadi dalil, kalau lelaki itu poligami, maka hari ini misalnya giliran untuk istri satu, kok istrinya haid, dia tidak boleh lari ke istri dua. Karena ini jatahnya istri pertama, kecuali Nabi SAW. Beliau punya hak seperti itu, gak berlaku bagi selain Nabi. Baik, lupakan saja aturan ini karena diketahui juga hanya jadi wawasan saja ya. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Apakah wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa itu qadha ataukah fidyah? Perbedaan ini sudah terjadi sejak masa silam. Sehingga di sana ada pendapat sahabat A, ada pendapat sahabat B, ma'ruf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wanita yang hamil atau menyusui dan dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya, boleh tidak berpuasa. Sudah? dan nanti gantinya adalah antara qada ataukah fidyah. Ada yang mengatakan qada saja, ada yang mengatakan fidyah saja, dan ada yang mengatakan qada dan fidyah. Ada tiga pendapat. Ada satu pendapat lagi, tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Pendapatnya Ibnu Hazm, tidak wajib qada dan tidak fidyah. Tapi ini jelas pendapat yang nyeleneh. Baik. Dari tiga ini mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan qada. Karena secara umum orang yang tidak mampu puasa ada dua. Satu, tidak mampu puasa yang sifatnya permanen, maka kewajiban dia fidyah, seperti karena usia atau sakit yang tidak ada peluang sembuh. Yang kedua, tidak mampu puasa tapi sifatnya sementara, karena safar atau sakit ringan yang memungkinkan untuk sembuh, maka nanti kewajiban dia adalah qada. Dan wanita hamil atau menyusui masuk yang mana? Pertama atau kedua? Permanen atau sementara? Hah? Sementara. Dia hamil, gak bisa puasa, masuk Ramadan. Setelah itu menyusui, tahun kedua, gak bisa puasa. Setelah itu, hamil lagi. Menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Masya Allah. Jadinya gimana ini? Baik. Kalau memang 100% dia gak bisa, Pak, ritme hidup kami, Pak, antara hamil sama menyusui, tidak ada yang lain. Sehingga per 2 tahun muncul anak baru. Launching lagi per 2 tahun. Kalau seperti itu ritme hidupnya, sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk puasa Ramadan tepat waktu maupun qada, numpuk dalam jumlah banyak, pilihan yang terakhir adalah di ujung nanti setelah dia berhenti qada sebisanya, sisanya fidyah. Sampai titik terakhir sudah tua, Pak, enggak bisa. Maka sisanya fidyah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5, Ustaz. Sampai jam 5? Bukannya jam 8? Ada pemateri berikutnya ya. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Nah, izin Ustaz. Jika seseorang yang rajin ibadah, rajin bersedekah kepada orang lain, tapi orang itu juga rajin berzina, dan orang itu selalu bertobat akan tapi mengulangi kembali dosanya, apakah orang tobatnya dia diterima? Baik. Kita selalu bermaksiat setiap hari dengan aneka ragam maksiat. Tapi di sana ada maksiat-maksiat besar yang resikonya besar. Maka seorang mukmin sudah selayaknya menghindari maksiat ini sebisa mungkin. Allah sebut zina itu sabil. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu perbuatan yang diingkari oleh naluri normal manusia. Sehingga diceritakan saja malu. Diceritakan saja malu. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa disebut sabil? Karena orang kalau sudah memasukinya susah keluar. Sehingga disebut seperti jalan. Maka orang kalau sudah melakukan perbuatan seperti ini, awal mula ketika kejadian, awal pertama kali dia berzina, mungkin, Pak, jantungnya berdebar kencang sekali. Habis melakukannya dia gak tenang, seperti orang bingung. Tapi ketika itu terbiasa, akhirnya tidak ada perasaan bersalah. Sadarilah, menjelang Anda berbuat maksiat, lalu tekan, kemudian resah, keluar keringat dingin, dan seterusnya, nurani kita sedang berteriak. Dan itu trigger bagi seorang hamba untuk tobat, yang datang dari Allah. Jika direspon, akan jadi hidayah. Tapi kalau tidak dihiraukan, mati. Sehingga hidayah itu redup. Maka dia akan berada dalam kegelapan, lalu menikmati perbuatan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika mereka mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Allah sebut ajakan kembali kepada hidayah sebagai ajakan kehidupan. Hati kamu akan hidup kalau kamu mengikuti hidayah ini, mengikuti ajakan ini. Lalu Allah mengatakan sebuah ancaman yang berbahaya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sadarilah bahwasanya Allah bisa menghalangi antara seseorang dengan hati nuraninya. Allah menghalangi antara seseorang dengan hati nuraninya. Dalam kondisi awal saat dia mau berbuat maksiat, dia deg-degan, dia resah, dia bingung. Itulah pemicu taubat. Kalau dia ikuti panggilan itu, selamat. Tapi ketika dia abaikan dan gak gubris, ingat, Allah akan menghalangi dirimu dari nuranimu. Dalam kondisi ini, nanti saat dia berbuat maksiat, dia akan bisa menikmati maksiat itu tanpa ada perasaan bersalah. Akhirnya kebal terhadap dosa. Dan itu berbahaya. Makanya kalau sampai dia rajin salat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi dia berzina, ngobati penyakit ini susah. Di satu sisi dia makan makanan yang bergizi, dia berolahraga, tapi di sisi yang lain dia melakukan perbuatan yang melukai dirinya. Dia melakukan perbuatan yang melukai dirinya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal ini bagi mereka yang mungkin menyadari akan kesalahan ini, segera dihentikan sejak sekarang. Terus Pak, gimana Pak? Ya, cari pelampiasan yang halal, berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan agar aku tidak mengambil yang Engkau haramkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, Ustaz tadi membahas soal wanita yang haid menyentuh Al-Quran atau mushaf. Nah, bagaimana ini perempuan yang menyentuh mushaf yang ada terjemahan Indonesia ini? Apa hukumnya wanita haid menyentuh mushaf terjemahan? Para ulama menjelaskan bahwa wanita boleh menyentuh kitab tafsir. Karena kitab tafsir itu bukan Al-Quran. Itu kitab tafsir sebagaimana buku pada umumnya. Ini bukan Quran, walaupun di dalamnya ada teks Quran. Tapi ini bukan Al-Quran. Sehingga kalau wanita menyentuh kitab tafsir, boleh. Karena itu bukan Quran. Pertanyaannya, Quran terjemah itu tafsir atau Quran? Quran terjemah itu buku tafsir, seperti terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan tafsir Syekh Sa'di, itu kitab terjemah tafsir. Nah, Quran terjemah itu tafsir atau Al-Quran? Kitab tafsir atau kitab Al-Quran? Anda lihat mana yang dominan. Anda lihat mana yang dominan. Kalau yang dominan itu selain teks Quran, jadi misalnya keterangannya panjang, ada footnote-nya dan seterusnya, maka ini kitab tafsir. Tapi kalau yang dominan teks Quran, berarti dia mushaf Al-Quran, tapi dikasih catatan pinggiran seperti terjemahan dan seterusnya. Lihat mana yang dominan. Setahu saya, untuk terjemah Depak yang diterbitkan oleh percetakan Quran Madinah, itu lebih dekat ke kitab tafsir. Karena tidak langsung ke Qurannya. Di bagian awal ada penjelasan tentang sejarah Quran, sejarah kodifikasi Quran, kemudian penjelasan tentang kiroah-kiroah dan seterusnya. Bahkan ada beberapa pelajaran berharga berkaitan dengan masalah keislaman di buku itu, di buku terjemah yang cetakan Madinah. Sehingga ini lebih dekat kepada kitab tafsir daripada kitab Al-Quran. Oleh karena itulah, insya Allah kalau Anda memegang buku seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pilihan untuk seorang perempuan di saat Ramadan untuk konteks sholat tarawih? Lebih baik di rumah apa di masjid? Wanita sholat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid? Yang laki-laki dulu. Laki-laki sholat tarawih lebih baik di rumah atau di masjid? Ulama beda pendapat. Kalau Anda mendengar berita bahwa Imam Syafi'i bisa menghatamkan sehari dua kali, malam sekali, siang sekali, karena beliau sholat tarawihnya di rumah. Dan beberapa ulama milih sholat tarawih di rumah agar bisa menghatamkan Al-Quran, sehingga sholat wajib di masjid, lalu pulang sholat qiyamul lail sendiri. Karena kalau ngikuti jamaah di masjid, ya tentu tidak lebih lama dibandingkan ketika di rumah. Karena itu sebagian ada yang mengatakan lebih afdol bagi mereka yang sholat tarawih di rumah, sebagaimana sholat sunnah umumnya di rumah. Afdolus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang terbaik bagi lelaki adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Jika yang seperti ini bagi, berlaku bagi laki-laki, ulama beda pendapat mana yang lebih afdol di rumah atau di masjid. Apalagi bagi wanita, wanita sholat tarawih di rumah lebih afdol. Cuman di situ ada pertimbangan. Kalau ibu-ibu sholat tarawih di rumah menguap terus, rakaat pertama menguap, rakaat kedua merem, rakaat ketiga, sehingga dia ketika sholat terlalu malas ketika di rumah. Baru baca inna atau inna sudah. Ini tadi rakaat keberapa ya? Sudahlah, kalau kayak gini caranya ke masjid aja, ke masjid. Daripada kalau di rumah dia enggak semangat. Ruh sholatnya hilang. Saking ngantuknya karena enggak ada temannya. Maka silakan Anda ikut ke masjid agar bisa lebih semangat dan sholat Anda lebih panjang, lebih fokus. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan berikutnya, ini saat haid, wanita ini pengen tetap itikaf di masjid agar imannya tidak turun. Nah, bagaimana? Masya Allah. Agar imannya tidak turun. Berarti di luar Ramadan berbahaya. Nih. Dia itikaf hanya di 10 terakhir Ramadan. Berarti di luar itu gimana itu? Apakah dia merasakan imannya turun drastis? Karena selama setahun 20 hari. Baik. Melanggar aturan dilarang. Walaupun dia ada keinginan untuk beribadah. Maka kalau tidak boleh ya jangan dilanggar. Karena itu bagi wanita yang sedang haid, jika dia tetap ingin memupuk iman, masih banyak cara yang bisa dia lakukan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Anda bisa banyak berzikir kepada. Mendengarkan tausiah dan kajian ilmiah, insyaallah bisa menambah iman. Contoh bentuk pertambahan iman saat kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadadu hadhi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun satu ayat yang baru atau surat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Lalu Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Orang yang beriman itu ketika turun surat baru atau ayat baru, iman mereka bertambah dan mereka semakin bahagia, mereka senang. Nah, kalau Anda mengikuti kajian, mendapatkan ilmu baru, hal baru, terus Anda merasa seperti ada pertambahan ilmu. Oh, baru tahu. Senang dia. Alhamdulillah, sekarang saya baru ngerti. Nah, ini kajian yang memberikan O effect. Efek O. Begitu dia diberitahu terus, ini kajian yang berhasil ya. Memberi dampak apa? O effect. Penjelasan kok memberi dampak O effect, berarti ada pertambahan dari pengetahuan yang dia miliki. Terima kasih Pak Ustaz, saya baru tahu kalau ternyata selama ini yang saya lakukan itu keliru. Dia merasa bahagia, merasa gembira. Itulah pertambahan iman. Maka Anda bisa mencari pertambahan iman di majelis ilmu. Sehingga sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila beliau ngajak orang untuk kajian, maka beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat dengan cara belajar agama. Wallahu a'lam. Mungkin sekarang kita punya hadiah, Ustaz bisa memberikan pertanyaan ke jamaah di Ikhwan 1, di Akhwat 1. Masya Allah, baik. Hadiahnya apa? Oh, kue masa. Hadiahnya kue. Nah, udah siap di depan ya. Nah, ini untuk Ikhwan atau Akhwat? Sama. Ikhwan 1, Akhwat 1. Baik. Ikhwan. Ya, Ikhwan. Pertanyaannya, jelaskan macam-macam ibadah. Silakan. Baik, assalamualaikum alaikum. Barakallahu fiik. Kepada Ustaz Aminur Baik atas kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Ibadah terbagi menjadi dua. Secara keseluruhan, secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama itu adalah taatul ma'murat wal azimah, ataupun mentaati sebuah peraturan. Taat aturan. Yang kedua adalah al-ibadah al-mahdhah, ataupun ibadah secara ritual. Mengamalkan ritual. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Baik. Ibu-ibu ya. Cara jawabnya gimana? Nanti ada mic. Nah. Para ummahatul mukminin, mereka sangat rajin beribadah. Dan sebagian di antaranya dipuji oleh Jibril sebagai wanita yang sangat rajin puasa, sangat rajin tahajud. Siapa namanya? Ummahatul mukminin yang dipuji oleh Jibril dengan wanita yang fa innaha kanat sawwamah qawwamah. Siapa namanya? Baik. Lalu berikutnya, wanita ini pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Lalu Jibril meminta kepada Nabi SAW, raji'ha fa innaha kanat sawwamah qawwamah. Ya, ada. Nah, silakan. Enggak jadi ya. Gimana? Hadiahnya enggak ada. Oh, panitianya, panitianya hilang. Oh. Ah, siapa? So. Hah? Foto. Coba agak santai, lebih maju lagi. Yang rajin berpuasa. Siti Hafsa. Siti Hafsa. Ada Sitinya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Hafsa bintu. Ya. Hafsa binti Huyi Umar. Nah, kalau bintu Huyi itu Sofia ya. Hafsa bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, mungkin ada nasihat terakhir sebelum ditutup. Nah, alhamdulillah, saat lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa ketemu ataukah tidak. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan fisik dan jiwa. Selamat jiwa raga sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti kita bisa berhasil saat berjuang di bulan Ramadan ataukah kita menjadi para pecundang yang gagal. Sehingga doa yang layak untuk kita rutinkan, memohon tiga hal kepada Allah sebagai bukti penghargaan kita terhadap amalan di bulan Ramadan. Pertama, mintalah agar Allah memberikan keselamatan bagi fisik dan batin kita agar bisa ketemu Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah ketika Ramadan. Wasallimli Ramadana. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepadaku. Artinya kita minta semoga kita dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, seolah-olah Ramadan itu diserahkan ke kita. Yang ketiga, minta kepada Allah agar amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Dengan permohonan tiga ini menunjukkan perhatian kita terhadap arti penting beramal di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadana. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.